Bagaimana muamalah kita dengan saudara kita, saudara yang kafir dan tetangga yang kafir? Apakah kita boleh masuk rumahnya padahal di dalamnya ada rumah, ada patung sembahan mereka? Boleh. Selama sekedar datang ke sana, urusan itu adalah urusan mereka, hak rumah mereka adalah apa? Haknya mereka. Kalau datang ke sana untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu, bukan walat kita, apa? Tidak menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka, sekedar hubungan yang biasa-biasa saja, karena ketetanggaan atau karena ada hubungan tertentu, selama tidak mempengaruhi rasa bencinya kepada kekafirannya, tidak masalah. Wallahu a'lam.